Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azzani wa azzakumullahu jami'an. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan satu kitab, yaitu barakallahu fikum kitabus shalah wa ma yata'allaqu biha. Kita akan masuk pada kitab yang baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kitabuz zakati, kitab zakat. Wa asrariha wa ma yata'allaku biha. Dan juga rahasia-rahasia dari zakat. Dan apa saja yang berkaitan dengannya. Syariat zakat termasuk salah satu dari rukun Islam yang 5, menjadi pondasi pokok keislaman seseorang. Barakallahu fikum. Na'am. Di mana seorang muslim, muslimah mengeluarkan sebagian hartanya, hanya beberapa persennya, itu pun tidak semua jenis harta yang memiliki barakallahu fikum beban tanggungan zakat. Nah, hanya harta-harta tertentu barakallahu fikum. Nah, kebanyakan kita memahami zakat hanya sebatas barakallahu fikum mengeluarkan harta. Ya, sebagian harta diserahkan kepada barakallahu fikum pihak yang berwajib atau berwenang, atau barakallahu fikum langsung diberikan kepada thayyib mustahiqquha, orang-orang yang memang berhak menerima zakat. Nah, maka di kitab ini kita akan barakallahu fikum dituntun oleh beliau, dibimbing oleh beliau, diberikan ilmu bahwa menunaikan zakat bukan hanya sekedar mengeluarkan sebagian harta, tapi masih banyak rahasia-rahasia yang lain. Kita baca penjelasan dari beliau. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, az-zakatu ahadu mabanil islami. Zakat adalah salah satu dari bangunan pokok dari keislaman. Salah satu dari pondasi keislaman. Barakallahu fikum. Nah, yang namanya pondasi itu memperkuat bangunan. Kalau pondasinya tidak ada, maka bangunannya runtuh. Begitulah fungsi zakat. Waqad qarranahallahu subhanahu wa ta'ala bis-shalah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan zakat dengan sholat. Menunjukkan kedudukan zakat yang tidak kalah pentingnya dengan sholat. Allah mengatakan, faqala ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dan tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Amma anwa'uz zakah wa aqsamuha wa asbabu wujubiha fadhahirun mashhurun fi madhannihi min kutubil fikhi. Adapun kata beliau jenis-jenis zakat apa saja, macam-macamnya, sebab-sebabnya, kewajiban-kewajibannya, maka sangat jelas masyhur kata beliau ya terdapat di dalam sumber-sumber rujukan pada kitab-kitab fikih. Nah, artinya beliau mengisyarahkan, mengihalah kepada kita kalau pengen tahu rincian ahkamuz zakah di kitab-kitab fikih. Nah, pembahasan di kitab ini beliau fokuskan terkait dengan adab dan etika. Ya, barakallahu fikum. Naam. Wa inna ma nadhkuru hahuna ba'dha syuruti wa al-adabi. Tetapi kami di sini akan menyebutkan sebagian syarat-syarat zakat dan adab-adabnya. Nah. Faminasyuruti ayyukhrija al-mansusa alaihi wala yukhrija al-qimata fis sahihi. Di antara syarat dari zakat adalah dia mengeluarkan, barakallahu fikum, zakat-zakat yang memang telah dinaskan dalam Al-Quran ataupun sunnah. Ya. Nah, harta ini ada zakatnya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya, harta yang lain tidak ada zakatnya. Barakallahu fikum. Naam. Dan tidak diperkenankan dia mengeluarkan harga nominal dari harta zakat tadi. Barakallahu fikum. Naam. Seperti ya, zakat fitrah. Naam, barakallahu fikum. Zakat fitrah biasanya setelah kita berpuasa adanya syariat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang disebutkan di dalam nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan itu adalah makanan pokok. Masing-masing barakallahu fikum kaum negara berbeda-beda. Ya. Nah, ada yang kurma, ada yang beras, ada yang gandum. Itu yang dinaskan. Nah, dan kata beliau, pendapat yang sahih tidak diperkenankan bagi kita mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk uang. Ya. Nah, barakallahu fikum. Misal beras 3 kilo ya, antara 2,5 ke atas sampai 3 kilo barakallahu fikum. Dinominalkan anggap biasa yang dia makan beras harga 10 ribuan, ya satu jiwa berarti 30 ribu. Nah, pendapat yang sahih kata beliau tidak dibolehkan. Ya, harus sesuai dengan yang dinaskan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kecuali pada barakallahu fikum beberapa kondisi, ya. Nah, barakallahu fikum. Di mana zakat yang dinaskan tadi barakallahu fikum diganti dengan ya sesuatu yang sangat mendesak dan sangat pokok barakallahu fikum di daerah tersebut barakallahu fikum. Itu kasus tertentu. Nah, tapi kalau tidak ada kondisi seperti itu, maka kembali kepada hukum asalnya. Ya. Nah, dikeluarkan barakallahu fikum taib sebagaimana yang dinaskan. Taib, ya. Zakatnya barakallahu fikum sapi, unta, ya. Nah, ya dikeluarkan dalam bentuk sapi atau unta, bukan dalam bentuk uang. Itu pendapat yang sahih, menunjukkan dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, tayyib. Wahuwa rajih, dan itulah yang rajih pendapat beliau. Ya, tidak diperkenankan mengeluarkan zakat dengan nominal barakallahu fikum, dengan nilai harganya. Ya, ingat, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Fa inna man ajaza ikhrajal qimati innama talammaha saddal khallati faqat. Kata beliau, ini beliau sisi sanggahan beliau terhadap sebagian ahli ilm yang memperbolehkan mengeluarkan nominalnya ya dalam bentuk uang. Beliau mengatakan, maka sesungguhnya orang-orang yang memperbolehkan mengeluarkan zakat dalam bentuk nominal, ya, nilai zakat tadi, ya, nah, diuangkan, barakallahu fikum, innama talammaha saddal khallah faqat. Dia hanya meninjau dari sudut pandang, barakallahu fikum, ya, menutup kebutuhan pokok. Nah, artinya barakallahu fikum hanya dari sisi materi, ya, apa yang dibutuhkan barakallahu fikum oleh kaum muslimin saat itu yang dikasih. Nah, mereka beranggapan kalau dikasih uang itu kan bisa dibelikan macam-macam. Ya, nah. Siapa tahu dia beras sudah banyak. Ya kan? Nah, yang dia butuhkan adalah malah mungkin barakallahu fikum minyak goreng. Ya, minyak goreng lagi mahal, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Dia enggak butuh beras, banyak berasnya. Ya, nah. Jadi kata mereka yang memperbolehkan mengeluarkan harta zakat dalam bentuk nominal uang, ya. Kata beliau hanya memandang dari sudut itu saja. Nah, jadi kalau dikasih uang tuh lebih fleksibel, ya. Bisa dibelikan sesuai dengan apa? Kebutuhan masing-masing orang. Nah, setiap keluarga beda-beda. Ada yang kurang berasnya, ada yang kurang telur, ada yang minyak, barakallahu fikum, ya. Nah, atau bahkan barakallahu fikum, ya, bayar token listrik, nah, macam-macam. Baik. Kata beliau, dia atau ahli ilm yang memandang boleh hanya melihat dari sudut itu saja. Wasaddul khullah laisa huwa kullul maqsudi bal ba'dahu, kata beliau. Padahal menutup, ya, barakallahu fikum, keperluan pokok masing-masing jiwa dalam zakat itu bukanlah maksud seluruhnya. Jadi zakat itu disyariatkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok kaum muslimin yang kekurangan. Mohon? Nah. Bukan itu saja kata beliau. Tetapi itu hanya sebagiannya, masih banyak tujuan-tujuan lain. Kenapa harta zakat itu barakallahu fikum dikeluarkan, disalurkan pada orang-orang yang berhak? Fa inna wajibati syar'i thalathatu aqsamin, kata beliau. Karena kewajiban-kewajiban syariat itu, ya, ada tiga macam. Al-qismul awal ta'abbudun mahdun. Nah, yang pertama, kewajiban syariat itu murni, ya, sebagai bentuk peribadahan penghambaan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Dan tujuan-tujuan barakallahu fikum sosial, tujuan-tujuan duniawi yang lainnya, tayyib, itu tidak nampak. Dia benar-benar dilaksanakan, dikerjakan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, kepasrahan kita. Contohnya apa? Karamil jimar. Seperti melempar batu-batu kerikil ketika orang melaksanakan manasik haji barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Coba. Itu murni ta'abbud. Fungsinya apa? Ya, kalau melihat secara barakallahu fikum aspek ya, naam, duniawinya. Melempar batu ke satu barakallahu fikum tayyib arah itu. Nah, fa maqsudus syar'i fihi al-ibtila bil amal. Maksud dari syariat memberikan kewajiban itu bagi orang-orang yang melakukan haji adalah menguji mereka untuk mengamalkan segala yang Allah perintahkan. Barakallahu fikum. Nah, litazhara ubudiyatul abdi bifi'li ma la ya'qilu lahul ma'na. Di mana seorang hamba menampakkan ubudiyahnya, penghambaannya kepada Allah dengan melakukan sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan akal sehat. Apa disuruh melempar jumrah itu dengan batu-batu? Besar ya enggak, kecil juga enggak, sedang. Ini maksudnya apa? Kalau secara akal-akalan, enggak ada korelasinya, kaitannya. Paham ya? Nah, itu murni ta'abbud. Seperti juga barakallahu fikum mencium Hajar Aswad. Sebagaimana kata sahabat Umar Ibnul Khattab, innilah a'lam annaki hajarun. Saya tahu kamu adalah batu, batu biasa. Nah, lau anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluki ma qabbaltuki. Kalau bukan karena aku melihat Rasul yang mencium, aku enggak akan sudi mencium kamu. Nah. Ya, jadi itu murni ta'abbud. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Jadi bukan karena barakallahu fikum keberkahannya, tayyib, tapi murni ubudiyah di situ. Ketika kita diperintahkan cium batu itu ketika Anda ya melakukan tawaf, disunahkan barakallahu fikum bagi yang bisa untuk mencium, tidak bisa hanya memberikan isyarah. Nah, itu murni ta'abbud. Ya, kalau mau dikaitkan dengan akal, ya enggak masuk. Paham ya? Nah, itu di antara bentuk ubudiyah yang diwajibkan karena apa? Allah ingin melihat sisi ta'abbudnya kita. Seperti juga barakallahu fikum mengusap sepatu sebagai ganti dari membasuh kaki dalam wudu bagi orang musafir. Nah, yang diusap itu kan bagian atas, bukan bawah. Sebagaimana kata sahabat, ay lau kana dinu birra'i, lakana asfal khuf awla bil masy min a'laha. Niscaya, ya, mengusap bagian bawah sepatu itu lebih diutamakan daripada mengusap atas. Kalau agama ini main akal-akalan. Ya kan? Kan yang kotor kan bawahnya. Nah, barakallahu fikum. Tapi yang dibasuh mana? Atas. Ya, begitu juga barakallahu fikum ketika Anda wudunya batal karena buang angin. Yang dibasuh mana? Apakah tempat keluar anginnya? Kan di situ yang keluar. Tapi kan itu tidak dibasuh. Ya kan? Ngulangi lagi wudunya. itu murni ubudiyah namanya. Ya, nah kalau main akal-akalan, ya di situ nggak masuk. Ketika kita ditanya, ya itu Allah menginginkan sejauh mana ketundukan kita pada perintah Allah. Ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu yang nggak masuk dengan akal kita. Seperti Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk nyembelih anaknya. Nah, itu juga secara akal ngeri itu. Ya kan? Nah, tapi karena itu perintah Allah, ya beliau tunjukkan ketundukannya. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi kewajiban syariat, jenis yang pertama, diperintahkan oleh Allah murni ta'abbud. Ya, Allah ingin melihat sejauh mana ketundukan seorang hamba dalam berubudiyah kepada Allah. Lianna ma yaqalu ma'nahu atau yuqalu ma'nahu yusa'adu alaihi tad'u wa yad'u ilaih. Karena sesuatu yang masih bisa dinalar oleh akal maknanya, maka tabiat manusia itu akan terbantu lebih mudah untuk nerima. Jadi barakallahu fikum, sisi imannya itu tidak begitu nampak. Ya, bisa jadi dia mengerjakannya bukan bentuk ubudiyah, tapi ada kemanfaatan duniawi yang dia peroleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Baik. Ketika apa? Amal-amal ibadah tadi barakallahu fikum ada manfaat duniawinya. Nah, barakallahu fikum. Bisa jadi itu dia kerjakan bukan karena ubudiyah, tapi yang dia incer manfaat duniawinya. Paham ya? Nah, bedanya kalau ibadah itu barakallahu fikum enggak ada ya korelasinya dengan akal, tapi diperintahkan oleh Allah. Nah, ketika dikerjakan oleh seorang hamba, berarti benar-benar ini imannya kuat. Dia benar-benar menunjukkan penghambaannya kepada Allah. Ketika ada ajaran syariat agama ini yang barakallahu fikum belum bisa dicerna oleh nalarnya dia, tetap dia laksanakan. Berarti bagus nih imannya. Nah, ya barakallahu fikum. Tayyib. Dan ini barakallahu fikum, Allah adalah zat yang maha hakim, ya, zat yang maha alim. Allah itu tahu tentang kondisi hamba-hambanya, tingkatan-tingkatan iman mereka. Nah, ada barakallahu fikum, orang-orang yang barakallahu fikum, dia tidak kuat untuk mengamalkan yang seperti ini. Ketika gak masuk di nalarnya dia, ya, enggak ada kemanfaatan duniawi. Nah, barakallahu fikum. Dia berat untuk mengamalkannya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala membantu menumbuhkan iman tadi dengan memberikan syariat yang di situ ada ya kemanfaatan duniawi, ada kaitannya dengan akal bisa diterima oleh nalar. Untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang seperti ini agar apa? Bisa mengupgrade imannya. Ya kan? Nah, itu nanti pada poin yang berikutnya. Ya, jadi Allah itu dalam memberikan aturan kebijakan dalam syariat ini itu luar biasa. Nah, Allah sangat mengerti dan paham hamba-hambanya. Baik, selanjutnya kata beliau, fala yadhharu khulusul ubudiyyati bihi, sehingga tidak nampak keikhlasan ubudiyah dia untuk bentuk ibadah yang apa? Masih bisa dicerna oleh akal, masih ada kemanfaatan duniawinya seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, nah. Bi khilafi ma dzukira, beda halnya dengan yang disebutkan tadi. Kalau ubudiyah tadi diperintahkan oleh Allah, memang ya murni ta'abbud. Dari sisi nalar akal kayaknya enggak nyambung. Ya, barakallahu fikum. Na'am, enggak bisa kita cari sisi kaitannya, dari sisi manfaat duniawi juga enggak bisa ditemukan. Nah, ketika masih dilaksanakan oleh sang hamba, menunjukkan imannya kuat. Nah, barakallahu fikum. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, ini yang seperti saya isyaratkan tadi. Karena memang ada kaum muslimin yang level imannya itu tidak sampai ke nomor satu tadi. Dia itu hanya mengamalkan amalan-amalan syariat yang masuk dengan nalarnya. Ya, yang ada kemanfaatan materinya, itu diamalkan. Kalau yang murni ta'abbud, nanti dulu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Aksu dzalika, yaitu lawan dari yang pertama. Wa huwa ma la yuqsadu minhu at-ta'abbud, balil maqsudu minhu hazzun mahdud. Yang kedua, barakallahu fikum, yaitu bentuk syariat yang diwajibkan dan tidak dimaksudkan dengannya murni ta'abbud. Ya, murni dalam bentuk penghambaan. Bukan. Bahkan kata beliau, maksud dari kewajibannya itu murni kebutuhan pribadi masing-masing hamba. Artinya apa? Syariat itu disyariatkan memang untuk kebutuhan materi seorang insan. Nah, ya, untuk kemanfaatan seorang insan. Barakallahu fikum. Tayyib. Seperti apa? Kaqada'id dainil adamiyyin. Ya. Seperti barakallahu fikum menunaikan hutang di kalangan anak Adam, ya. Bayar hutang. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu murni, ya, syariat itu diwajibkan untuk apa? Ya, untuk mengembalikan hak orang yang menghutangi. Ya, barakallahu fikum. Nah. Waraddil maghsubi wa nahwi dzalika. Dan juga mengembalikan barang yang digosok, yang dicuri, yang diambil diam-diam. Nah, itu wajib dilakukan. Tujuannya apa? Ya tadi, hadzun, kebutuhan pribadi. Ya. Nah, dari pihak yang kehilangan tadi, barakallahu fikum. Nah. Walidzalika la tu'tabaru fihi an-niyyah wara'al fi'li. Oleh karena itulah untuk amalan-amalan seperti ini, barakallahu fikum, ya, tidak diperlukan niat di belakang dari perbuatan tadi. Nah, artinya barakallahu fikum semata-mata dia kembalikan uang tadi, ya. Ya sudah. Barakallahu fikum. Nah. Selesai tanggungan dia. Nah, barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullahu taala, bal kaifa ma wasala al-haqq ila mustahiqqihi حصل المقصود وسقط خطاب الشرعي. Bahkan kata beliau, bagaimanapun ketika hak orang lain itu sudah sampai pada yang memiliki hak, maka tercapailah maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Misal barakallahu fikum, dia gosok barang temannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dia ngambil jam tangan temannya. Tayyib. Lama enggak dikembalikan, udah puluhan tahun. Ya, barakallahu fikum. Nah. Dan anaknya tahu kalau jam ini punya teman bapaknya, dia cerita. Ya, nah, sengaja disimpan. Barakallahu fikum. Nah. Dikembalikan sama anaknya. Bapaknya enggak tahu. Ya. Nah, enggak ada niat untuk kembalikan. Tapi barang yang digosok ini udah balik sama yang punya. Sudah selesai urusannya. Walaupun apa? Yang gosok enggak ada niatan. Paham ya? Nah, karena apa? Karena nilai kewajiban tadi murni. Mahdun, hadzun, mahdun. Paham ya? Murni memberikan hak kepemilikan orang. Begitu juga utang. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dia enggak niat bayar utang. Yang bayarin orang lain, kakaknya. Tagihin sama orang, ya kan? Naam, barakallahu fikum. Enggak mau. Anda enggak mau bayar. Ngapa? Neraka. Enggak takut sama neraka. Nah. Misal ya, nah saking dableknya ini orang. Barakallahu fikum. Kakaknya yang sayang sama dia dibayar. Berapa Pak utangnya? 500 ribu mas, cuma 500 ribu aja gak dibayar. Ya gitulah orangnya kayak gitu. Nih saya bayar. Selesai. Ya. Nah, adiknya tadi gak ada niat bayar utang. Tapi udah dibayarin sama kakaknya. Yang penting haknya orang ini sampai. Paham ya? Selesai. Walaupun gak ada niat di situ. Beda dengan kewajiban yang ada unsur ta'ab. Ta'abbudnya harus ada niat di situ. Nah. Itu maksud dari penjelasan beliau. Ya, maka gugur barakallahu fikum khitab syara', ya, hukum yang diterapkan oleh syariat untuk orang tadi. Ketika haknya orang tadi sudah dikembalikan. Fa hadani qismani la tarkiba fihima. Untuk dua jenis kewajiban syariat ini tidak ada kaitannya antara satu dengan yang kedua. Nah, wa amma qismus salih. Adapun jenis kewajiban syariat yang ketiga, fahuwal murakkab. Ya. Kewajibannya ditinjau dari dua sisi. Sisi ta'abbud, sisi hadzun mahdzun. Ada semua. Ya, padanya ada unsur pembuktian ubudiyah, padanya ada unsur memberikan haknya orang-orang yang berhak mendapatkan. Nah, wahwa ayaksuda minhul amrani jami'an, yaitu kata beliau yang dimaksudkan dari kewajiban syariat tadi adalah dua perkara tadi secara berbarengan, imtihanul mukallaf wahazul ibadi. Yang pertama menguji ya, hamba-hamba yang dikenai beban syariat tadi, sejauh mana keimanan dia, ketundukan dia terhadap syariat. Yang kedua, barakallahu fikum, ada unsur ya hadzun. Nah, kebutuhan orang lain. Ya. Nah, materi yang dibutuhkan. Fayajtami'u fihi ta'abbud ramil jimar wa hadzur raddil huquq. Sehingga terkumpul pada jenis yang ketiga ini, barakallahu fikum, bentuk ta'abbud yang terkandung pada ramyul jimar, melempar jumrah, dan bentuk mengembalikan hak, ya, bentuk kebutuhan pribadi masing-masing hamba dengan mengembalikan haknya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wala yambaghi ayyunsa. Adakul ma'nayaini wahwa ta'abud. Tetapi kata beliau, jangan sampai dilupakan. Ya. Nah. Makna yang paling, barakallahu fikum, rinci yang paling detail dari sebab diwajibkannya syariat tadi. Yaitu apa? Unsur ta'abud. Itu yang menjadi pokok dari segala kewajiban. Ya. Nah. Unsur ta'abbudnya. Barakallahu fikum. Unsur penghambaan. Setelah itu baru nanti hadzun barakallahu fikum nufus. Kebutuhan pribadi. Nah, jangan dilupakan kata beliau. La'allal adaqqah wal aham. Nah, bisa jadi yang lebih detail itulah yang paling penting. Bisa jadi makna ta'abbud itulah yang lebih diutamakan dalam kewajiban tadi. Wa zakah min hadzal qabil, kata beliau. Sedangkan zakat itu masuk pada jenis kewajiban yang ketiga ini. Ya, padanya ada unsur ta'abbud, padanya ada unsur hadzun nufus. Paham? Nah, sehingga atas dasar inilah argumen beliau. Ya, mereka-mereka yang mengatakan boleh mengganti zakat-zakat dari yang nas, yang dinaskan dalam Quran Sunnah dengan bentuk uang, mereka hanya melihat zakat itu dari sisi apa? Hazun mahdun. Yang penting apa? Orang ini kalau dikasih uang, ya kan, dia bisa beli apa saja yang dia butuhkan. Paham ya? Dia hanya melihat sisi itu saja. Padahal pada zakat itu juga ada unsur ta'abudnya. Allah ingin melihat sejauh mana ketundukan dia. Kalau Allah katakan keluarkan makanan pokok, ya makanan pokok. Jangan diotak-atik. Ganti duit. Kalau yang dikeluarkan sapi, ya sapi. Jangan diganti barakallahu fikum. Nah, potong bebek angsa. Paham ya? Nah. Paham? Barakallahu fikum. Baik. Jadi pada zakat itu selain ada unsur barakallahu fikum hadzun mahdun, ya, bukan hadzun nufus, padanya juga ada unsur ta'abbud. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga bagaimana? Ya enggak masalah, kasih aja beras. Nanti berasnya dia jual pakai uang kalau dia kebanyakan beras. Iya kan? Urusan mereka. Yang penting sisi ubudiyah sudah kita laksanakan. Allah katakan keluarkan makanan pokok, ya makanan pokok. Rasul mengatakan makanan pokok, ya makanan pokok. Ya sudah kita keluarkan. Ta'abudnya dapat. Iya kan? Kemudian terkait dengan hadzun nufus, nanti yuk, namanya menungso ya pinter lah. Iya kan? Dikasih beras sudah kebanyakan, berasnya sudah barakallahu fikum sampai 2 kintal. Ya. Nah, dari masjid ini, masjid itu dikasih. Ya. Nanti dijual sama dia. Jadi uang juga gak masalah. Terserah. Yang penting kita yang menunaikan zakat sesuai dengan barakallahu fikum ya syarat-syaratnya. Kan gitu. Ya kan? Daripada kita langsung kasih uang ya, unsur ta'abbudnya sudah hilang. Nah, sekarang cerdas yang mana kira-kira? Cerdas yang mana kira-kira argumennya? Yang mengatakan apa? Tetap dikeluarkan sesuai dengan yang nas, ya kan? Nah, masalah nanti barakallahu fikum diuangkan, itu pandai-pandai mereka lah ya ngatur. Iya gak? Nah, kalau dikasih beras, terus sama orang tadi dijual, ya boleh, gak masalah. Yang penting ketika kita mengeluarkan zakat tadi sesuai dengan yang dinaskah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Allah musta'an wa alifiklan. Wa hadzul faqir, kata beliau, maksudun fi saddil khallah wa haqqu ta'abbud maksudus syar'i fi tibai tafasil, ya, sehingga pada zakat itu ada sisi menunaikan kebutuhan orang yang fakir, ya, itulah yang menjadi maksud menutup barakallahu fikum tayyib, ya, hak kepemilikan dari orang yang fakir tadi. Tetapi pada unsur zakat juga ada hak syariat. Apa itu? Dengan mengikuti rincian-rinciannya. Nah, yang ini disuruh mengeluarkan sapi ya sapi, yang ini suruh mengeluarkan kambing ya kambing, yang ini suruh mengeluarkan makanan pokok ya makanan pokok. Ya, nah barakallahu fikum. Yang ini cuma yang kena zakat emas perak saja ya sudah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ikuti saja. Ada unsur ta'abudnya, ada unsur membantu orang yang fakir. Dapat semua. Nah, daripada apa? Kita memilih pendapat yang mengatakan, kasih aja uang. Ini lebih fleksibel, nanti dia bisa belikan apa-apa. Unsur ta'abudnya kita hilang. Gak dapat. Nah, barakallahu fikum. Tinggal ditimbang baik-baik. Ya, mana yang lebih menguntungkan. Ya kan? Mana yang lebih tepat barakallahu fikum sisi argumennya. Wa bihadzal i'tibar saratiz zakatu qarinatan lis salati wal haji wallahu a'lam. Dengan ya sudut pandang inilah zakat itu menjadi qarinnya, pendamping dari salat dan haji. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini.